ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Masih kita membahas tentang sirah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, kita telah bahas bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk membangun masyarakat Madinah yang harmonis dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan kaum muslimin. Demikian juga memerintahkan mereka untuk menunaikan hak saudara mereka, hak tetangga-tetangga mereka, dan beliau sendiri memberikan keteladanan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Nah, sekarang kita akan bahas tema yang lain, yakni yang berkaitan dengan pensyariatan beberapa ibadah di kota Madinah. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas, di antaranya yang pertama adalah pensyariatan azan, kemudian yang kedua perubahan kiblat, kemudian yang ketiga pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ibadah zakat. Jadi insya Allah ada empat tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pensyariatan azan. Nah, jadi dahulu tidak ada azan. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa sholat itu sudah disyariatkan sejak Nabi alaihi salatu wasallam berada di kota Makkah. Bahkan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, sholat itu disyariatkan berapa? 5 waktu dalam sehari semalam, sholat yang fardu. Nah, ketika itu belum ada seruan untuk sholat, ya, maka disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, para sahabat, ya, bermusyawarah bagaimana caranya agar kaum muslimin itu bisa bareng-bareng sholatnya. Jadi ketika tahu waktu sholat itu sudah tiba, ada semacam peringatan atau seruan bagi mereka. Kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kanal muslimun hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salah. Dahulu kaum muslimin, ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka berkumpul untuk mengira-ngira waktu sholat. Laisa yunadalaha, ketika itu belum ada seruan sholat. Jadi belum terdengar suara adzan. Ya. Fatakallamu yauman fi dzalik. Maka suatu hari mereka berbicara tentang permasalahan ini. Nah, ini kita bisa melihat, ya, bahwa memang kebiasaan kaum muslimin dari dulu itu bermusyawarah. Jadi kalau ada permasalahan, mereka perbincangkan. Nah, ini satu hal yang perlu kita, ya, galakkan. Kalau ada satu permasalahan, kita musyawarahkan. Maka sebagian dari mereka mengatakan, ya, ittakhidu naqusan mithla naqusin nasara. Di antara mereka ada yang mengatakan, ayo kita pergunakan nakus seperti nakusnya orang-orang Nasara. Nah, nakus ini kalau Bapak dan Ibu lihat terjemahan, banyak yang menerjemahkannya itu dengan lonceng. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama, sebenarnya nakus itu bukan lonceng, tapi kentongan. Nah, ya. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir dalam An-Nihayah, nakus itu adalah khosyabah tawilah, tudrab bi khosyabati asgar minha. Yang namanya nakus itu adalah kayu yang panjang dipukul dengan kayu yang lebih kecil. Apakah ini lonceng? Tidak. Kentongan. Ya. Wan nasara yu'allimuna biha awqata salatihim. Dan Nasara, ya, dengan nakus ini mereka mengumumkan waktu-waktu ibadah mereka. Ya, kalau sekarang diganti dengan lonceng. Kalau dulu kentongan, tong tong tong tong tong tong tong. Ya. Tapi enggak pakai ucapan maling-maling ya. Itu orang ronda, beda. Ya. Jadi ini yang namanya nakus. Coba lihat gambar yang saya tampilkan di slide, ya. Itu ada gambar apa? Ini gambar gereja ya. Ini satu gereja Kristen Ortodoks di Yunani. Jadi mereka belum menggunakan lonceng, tapi masih menggunakan nakus yang asli, yaitu kentongan. Ya. Nah, ini juga gambar klasik ya. Ini mereka masih menggunakan, ya, orang-orang Ortodoks masih menggunakan kentongan untuk mengingatkan waktu ibadah mereka. Ya, sepertinya kalau sekarang itu saya sering dengar itu ketika pas jogging jam 5:30 atau jam 6 ya waktu itu. Celteng, celteng, celteng ya. Nah, itu waktu doa pagi. Kalau malamnya jam berapa, Pak? Enggak tahu. Mantan apa? Mantan, bukan. Kok tahu? Oh, tetangga. Oh iya, memang ada waktunya. Zikir pagi petang mungkin ya. Baik. Nah, ini nakus. Jadi sebagian para sahabat, mereka tahu orang-orang Nasara itu ketika mengingatkan waktu sholat atau waktu ibadah mereka dengan menggunakan nakus. Maka ada, kita kembali ke hadis tadi, ya, mereka mengatakan ya ittakhidhu naqusan ya mithla naqus an-Nasara. Ayo kita ambil kentongan seperti kentongannya orang-orang Nasrani. Wa qala baduhum bal buqan mithla qarnil yahud. Sebagian lagi punya ide, ya. Bahkan kita hendaknya mengambil tanduk, ya, tanduk yang dipakai seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Nah, jadi yang suka niup trompet, nah itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Happy New Year, tetetetetetet, ya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya. Faqala Umar, ya, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, apakah tidak lebih baik ya kalau kita itu mengutus seseorang untuk memanggil orang-orang untuk menegakkan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, nah ini ide bagus dari Umar Al-Khattab. Kemudian beliau mengatakan, ya Bilal, kum fanadi bis sholah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ayo Bilal berdiri, ya. Panggil manusia untuk menegakkan sholat. Nah, apa ucapan sholatnya? Apa panggilan sholat ketika itu? Apakah azan? Bukan. Sholatul jami'ah, sholatul jami'ah. Atau sebagian mengatakan as-sholah, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya, sholat, sholat, sholat, sholat. Ya. Atau sebagian lagi mengatakan as-sholatul jami'ah, sholatul jami'ah. Ya, ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Jadi belum ada azan ketika itu. Baik, kapan azan itu mulai diterapkan? Nah, ini berdasarkan dengan mimpi. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari, ya, demikian juga Umar bin Khattab, melihat dalam mimpinya ada yang mengajarkan kepada mereka ucapan yang sekarang kita kenal dengan ucapan azan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari sebagian al-Ansar. Beliau mengatakan, ya, dalam riwayat tersebut dikatakan, "Ihtama Nabi sallallahu alaihi wasallam li shalah, kaifa yajba'un nas laha?" Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan perkara salat. Beliau berpikir bagaimana caranya untuk mengumpulkan manusia dalam pelaksanaan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa yang namanya persatuan, perkumpulan kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin, ini satu hal yang sangat diidam-idamkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita, ya, salat bareng-bareng, salat berjamaah. Nah, maka kalau kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, kita benar-benar pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu berjamaah bagi yang laki-laki, ya. Makanya kalau laki-laki saleh itu salatnya berjamaah di masjid. Kalau yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Oh, tahu semua ya. Laki-laki solehah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sangat berkeinginan bagaimana agar kaum muslimin itu mereka sholat berjamaah. Fakilalahu, ya, insib rayatan inda huduris sholah. Kemudian muncullah para sahabat dengan ide-ide mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya, coba kita kibarkan bendera untuk menunjukkan hadirnya waktu sholat, ya. Jadi dikibarkan bendera, kalau bendera udah naik, wah ini waktu sholat, ya. Fa idza ra'awha adana ba'duhum ba'dhan, ya. Nanti kalau ada yang sudah melihat bendera itu dikibarkan, maka yang lainnya mengumumkan, "Eh, udah ada bendera, ayo sholat, ayo sholat, bendera udah dikibarkan." Falam yujibuhu dzalik. Yang demikian tidak mengesankan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak suka dengan usulan tersebut. Qala fa dzikrallahu al-qun'u ya'ni asy-syabur. Ya. Wa qala Ziyad asy-syabur al-yahud. Yani syaburul yahud. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Coba kita menggunakan trompet. Kata perawi hadis ini, ya, trompet yang dimaksud adalah trompet seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Falam yujibhu dzalik, yang demikian juga tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan huwa min amril yahud. Ini ciri khasnya orang-orang Yahudi. Ya, lagi-lagi trompet ciri khasnya orang Yahudi. Saya heran ya, orang itu tahun baru tuh mau beli trompet ya. Padahal trompet itu semuanya udah dicoba oleh penjualnya ya. Ya, mudah-mudahan karena COVID ini enggak ada lagi yang beli trompet. Tapi biasanya orang Indonesia itu kendel-kendel ya. Jadi walaupun sudah dicoba sama penjualnya enggak apa-apa. Ya, yang penting senang-senang bisa trompetan. Maka Nabi enggak senang sama trompet. Ya, beliau tidak senang dengan trompet. Beliau mengatakan bahwa trompet itu adalah kebiasaannya orang Yahudi. Faqala fa dzukira lahu nakus. Ya. Kemudian disebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Coba kita pakai kentongan." Ya. Maka Nabi mengatakan innahu min amrin nasara, itu kebiasaan orang-orang Nasrani, ya. Kentongan itu kebiasaannya orang-orang Nasrani, trompet kebiasaannya orang Yahudi. Fansarafa Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih. Kemudian ketika itu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, ya, beliau hadir dalam dialog tersebut. Jadi terngiang-ngiang, ya, wa huwa mutamun di hami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu sangat memperhatikan apa yang menjadi keinginannya Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat ya, para sahabat itu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan sesuatu, mereka berupaya untuk mewujudkannya. Jadi Abdullah bin Zaid ini sampai kepikiran dengan apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'uriyal adzan fi manamihi, maka kemudian diperlihatkanlah kepada beliau dalam mimpinya bagaimana cara mengumandangkan azan. Ya. Nah, dalam satu riwayat ya, disebutkan bahwa ketika itu kan terbawa dalam mimpi ya. Ya, dalam riwayat itu dikatakan bahwa Abdullah bin Zaid itu bawa kentongan. Ya, bawa kentongan. Jadi pengen manggil orang pakai kentongan. Kemudian ada seseorang mengatakan kepada dia, "Untuk apa kok bawa kentongan?" Kemudian kata Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa untuk manggil orang sholat. Maka orang itu mengatakan, "Ala adulluka, tidakkah kamu mau saya tunjukkan tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Kemudian ya, apabila tiba waktu sholat, kata orang tersebut, maka ucapkanlah, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Dan apabila ya, setelah tiba waktu ditegakkannya sholat, idza uqimatish shalah, ketika sholat itu akan ditegakkan, ucapkanlah, "Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Ini yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam mimpinya. Ya. Jadi ketika tiba waktu sholat, itulah ucapan azan. Faqala faqada ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Maka keesokan harinya setelah dia terbangun dari mimpinya, dia langsung menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ya Rasulullah, inni labaina na'imin wa yaqdhan idh atani atin fa arani al-adhan. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, ketika itu aku dalam keadaan tertidur dan terjaga. Ketika itu ada orang yang datang kemudian menampakkan kepadaku tentang bagaimana tata cara azan. Ya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam meminta Bilal untuk bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bagaimana tata cara azan tersebut. Ya. Dan ternyata hal yang sama juga dilihat oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab juga bermimpi dengan hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar cerita, ketika itu 20 hari setelah Abdullah bin Zaid bercerita dan adzan itu disyariatkan, Bilal baru cerita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya saya juga bermimpi hal yang sama wahai Rasulullah. Lah kenapa kamu tidak cerita? Karena saya sudah kedahuluan Abdullah bin Zaid, ya. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketinggalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Bilal diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengumandangkan azan sebagaimana yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam mimpinya, ya. Tapi ingat ya, ini mimpi para sahabat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mimpi kita. Nanti orang mimpi kemudian dapat, wah aku dapat wangsit, ya. Harus begini-begini, kemudian ada amalan demikian dan demikian. Nah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak ada stempel dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ini, ya, ada stempelnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ada stempelnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Bilal pun mengumandangkan azan, ya. Dan adzan inilah yang kemudian dikumandangkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Baik, jadi kalau kesimpulannya ada tiga tahapan seruan sholat. Pertama, ya, ketika sholat itu diwajibkan, ya, tidak ada seruan untuk mengumandangkan, tidak ada seruan yang dikumandangkan untuk memanggil orang sholat. Ya, jadi cuma mengira-ngira saja. Lihat waktunya, ini sudah masuk waktu zuhur, ini sudah masuk waktu asar, ya, ini sudah masuk waktu asar, mereka kemudian berkumpul untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ya, ada seruan umum, as-salah, as-salah, atau as-salatul jami'ah, yang dikumandangkan oleh Bilal ketika masuk waktu sholat. Baru kemudian yang ketiga, ya, tahap ketika Abdullah bin Zaid bermimpi dan melaporkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sampai sekarang. Dikumandangkan azan, ya. Dan itu tadi lafaz azannya, ya. Kalau di Yaman orang-orang Syiah Zaidi, ya, mereka mengganti ucapan hayya ala shalah itu dengan hayya ala khairil amal. Nah, ini enggak ada dasarnya, ya. Hayya ala khairil amal. Waktu saya naik taksi, sopirnya nyetel radio. Waktu salat tiba, waktu salat zuhur. Loh kok hayya ala khairil amal ini? Rada beda, ya. Coba sekali-kali dicoba di sini, ya. Ya, agak beda, ya. Nah, ini enggak ada tuntunannya yang sesuai dengan hadis yang sahih, hayya ala shalah. Baik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah pensyariatan adzan ini. Yang pertama, kalau kita lihat, ya, lafaz-lafaz adzan, ya, yang ditampakkan kepada Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab lalu ditakrir, diiyakan atau dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, lafaz-lafaznya itu pendek. Tapi subhanallah, ya, kalau kita perhatikan dia mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat penting, ya, bagi seorang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Allahu akbar apa artinya? Allah Maha besar. Artinya tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia jangan sombong. Ya. Kalau Anda memiliki pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, jangan sombong, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Demikian juga ketika kita menghadapi suatu masalah, ya, suatu problema, ingat Allahu Akbar. Allah maha besar. Apakah ada yang bisa menghalangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka subhanallah. Nah, makanya kita tuh disunahkan ketika terdengar suara azan, kita mengulang apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Agar kita juga merasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Iqraru tauhid, mengikrarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ya. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kita adalah pengikut beliau. Sehingga apa yang beliau perintahkan kita laksanakan. Apa yang beliau larang kita tinggalkan, karena beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, pernah enggak kita kepikiran ketika terdengar adzan itu, ya Allah, betapa banyaknya ya kita duhaka kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan dan tidak menjauhi apa yang telah beliau larang. Ya. Kemudian apa? Seruan untuk melakukan amalan ya yang terbaik, ya. Dua kalimat syahadat. Kalau kita lihat rukun Islam setelah dua kalimat syahadat itu apa? Menegakkan salat. Ya, amalan yang terbaik, ya. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk ya, mengerjakan salat. Maka kalau sudah terdengar hayya 'alas shalah, ya sudah, kita tinggalkan pekerjaan kita, bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita kalau dipanggil pimpinan, kalau dipanggil atasan, siap komandan langsung 86, ya. Langsung manggil, dipanggil komandan langsung, ya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala yang manggil, nanti ya. Sampai kemudian keluar waktu salat baru dia wudu, kemudian baru salat. Ketika assalamualaikum warahmatullahi udah ada asar, ya. Saking dia apa mengundur-undurkan waktu sholat. Ya. Pernah waktu mau apa azan maghrib ada bapak-bapak tergopoh-gopoh, wah wudu, wah ini masya Allah ini belum azan udah mau sholat bapaknya nih. Ya. Ternyata kok sholatnya 4 rakaat, cuma sholat asar. Begitu salam ya sudah tet. Waktu apa azan sholat maghrib. Ya. Nah bagaimana kita mau dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau menggampangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lucunya lagi, kalau ada tahu ada temannya yang umroh ya atau yang haji ya. Tolong saya dipanggil gitu ya. Maksudnya apa? Tolong doakan saya biar dipanggil ke tanah suci. Lah ini yang panggilan setiap hari 5 kali dalam sehari semalam saja. Enggak pernah dipenuhi dengan segera. Gimana kok minta dipanggil ke tanah suci? Yang gampang saja 5 kali dalam sehari semalam tidak dia tunaikan. Baik. Kemudian hayya 'alal falah, ya. Menunjukkan bahwa kalau kita melaksanakan salat, kita akan mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan. Makanya kaum muslimin jaga salat. Ya. Makanya saya kalau ketemu misalnya ada orang yang baru taubat begitu ya. Ya, saya pernah lihat apa waktu di Jakarta itu naik Gojek, Pak. Kemudian orang yang ngajak ya apa driver Gojeknya itu tatoan semua badannya kayak orang baru bertobat. Terus mungkin ngelihat muka kiai ini ya, minta apa? Minta dinasehati, ya. Minta nasihat ya. Saya nasihatkan dua dulu lah. Yang pertama kamu jangan syirik, yang kedua jaga salat. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Ya. Jadi dua perkara ini dulu. Ya karena dua perkara ini kalau dia sudah bisa menjaga, ya dia menjaga tauhidnya tidak syirik dan dia menjaga sholatnya, insya Allah kebaikan yang lain akan menyusul. Tapi kalau dua perkara ini terlalaikan, ya maka jangan harapkan amalan-amalan lainnya akan dia dia laksanakan dengan baik. Baik. Kemudian faedah yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwa fungsi adzan itu empat, ya. Syiar Islam, syiar tauhid, dan pemberitahuan masuknya waktu salat. Ya, dan ajakan untuk salat berjamaah. Jadi azan itu syiar Islam. Ya, azan itu adalah syiar Islam. Makanya sebagian para ulama menyebutkan tanda negeri itu negeri muslimin atau bukan salah satunya dilihat dari azan, ada azan atau tidak. Apakah azan itu terdengar? Ya, kita ini subhanallah ya, nikmat sekali tinggal di Indonesia. Harus banyak-banyak bersyukur. 5 waktu itu kita dengar suara azan bertalu-talu ya di santo negeri. Ya, ketika keluar Allahu Akbar subuh ya, kemudian zuhur, asar, subhanallah ya. Kalau orang-orang yang tinggal di negeri-negeri barat, negeri-negeri kafir, ya mereka enggak mendapatkan yang seperti ini. Kering. Kita itu alhamdulillah mendengar suara azan. Demikian juga syiar tauhid ya. Kalau kita lihat azan tadi ya, apa dari ucapan azan itu yang diulang ya, di antaranya adalah Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat kemudian di bagian akhir diulang. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, syiar tauhid. Ya, untuk menyatakan bagaimana ajaran Islam bahwa tidak ada sesembahan, tidak menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberitahuan masuknya waktu salat. Jadi azan adalah pemberitahuan waktu salat. Ya. Kemudian ajakan untuk salat berjamaah. Kan hayya 'ala shalah. Ayo kita tegakkan salat. Artinya apa? Bareng-bareng ayo kita salat berjamaah. Ayo kita salat berjamaah. Baik. Ya, kemudian juga di antara hikmah azan disebutkan dalam sebuah hadis, yakni untuk membuat syaitan itu lari terbirit-birit ya. Karena ketika azan itu dikumandangkan, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dalam hadis dikatakan terkentut-kentut dia ketika azan dikumandangkan. Ya. Adapun azan yang dikumandangkan ketika bayi dilahirkan ya, azan di telinga kanan kemudian ada iqamat di telinga kiri, maka di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa hadisnya lemah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan hadisnya lemah sehingga anak itu tidak diadzani dan tidak diqamati. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadisnya sahih. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Beliau berdua menyebutkan bahwa disyariatkan ya untuk mengadzani telinga kanan bayi ketika lahir dan telinga kirinya dengan iqamah ya, berdasarkan hadis tentang adzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di telinga cucu beliau Al-Hasan bin Ali. Ya, jadi yang benar bahwa disyariatkan untuk mengadzani telinga bayi yang baru dilahirkan. Ya, amalan disyariatkan ini ya. Bukan bid'ah, bukan apa, tapi disyariatkan. Ini pendapat jumhur para ulama. Ya, antum bisa baca dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, kisah pensyariatan adzan ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi SAW memikirkannya, bahkan ini sampai menjadi pembicaraan para sahabat. Mereka sampai bermusyawarah, gimana caranya agar kita tuh bisa salat berjamaah. Sampai muncul ide ada trompet, ada kentongan ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya agar kaum muslimin itu bersatu. Ketika dikumandangkannya adzan, mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, ya, mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menunjukkan keutamaan mereka. Bahwa dua orang sahabat ini memiliki keutamaan. Sampai apa? Mimpi mereka itu menjadi syariat, ya, di takrir oleh Nabi alaihissalatu wassalam, diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bagian syariat sampai sekarang. Ya. Adapun mimpi yang terjadi ya pasca wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam tidak bisa kemudian dijadikan sebagai patokan syariat. Ya, misalnya ada zikir-zikir tertentu. Kenapa kamu kok baca zikir seperti ini? Oh, tadi malam saya dapat mimpi. kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ngajarin saya zikir yang seperti ini. Nah, itu enggak bisa dijadikan sebagai syariat. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau mentakrir bahwa ini adalah syariat. Tapi setelah pasca wafatnya beliau, siapa yang bisa mengkonfirmasi kalau itu adalah syariat? Enggak ada. Ya, maka jangan dia kemudian terpengaruh ya kepada sekelompok orang ya yang membuat syariat-syariat baru berdasarkan mimpi. Ya, shalawat baru. Ini kenapa? Karena dalam mimpi diajarkan seperti ini. Kemudian baca zikir ini ya. Barang siapa yang ingin rezekinya panjang baca bismillah 3333 kali ya. Ya. Dari mana dapatnya? Dari mimpi. Nah, enggak bisa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kebenaran apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ketika tiba waktu sholat disyariatkan untuk apa? Azan. Tidak disyariatkan sesuatu apapun sebelum azan. Wala shalawatan, wala puji-pujian atau baca Al-Qur'an, enggak ada sama sekali. Coba lihat adik-adiknya. Ada enggak penyebutan puji-pujian? Enggak ada. Tapi apa? Ya sudah, ketika tiba waktu sholat, azan. Ya. Ketika akan ditegakkan sholat, iqamah. Ya. Maka ya sudah, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang perlu diserukan sebelum datangnya sebelum tibanya waktu azan, ya. Ya assalatu wassalamu alaik, ya. Ini kadang-kadang di setel ya di waktu sebelum subuh atau sebelum maghrib. Ya, kalau panjenengan tinggal di Jabodetabek, waduh Masya Allah ya. Dari jam 3 pagi itu udah saling saut-sautan ya. Ketika bulan Ramadan, wah 1 jam sebelum berbuka puasa saut-sautan, ribut. Ya. Maka yang demikian tidaklah disyariatkan. Baik, ini adalah beberapa hikmah dibalik pensyariatan azan. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pergantian kiblat. Ya. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam berada di kota Makkah, ya, salat itu dilaksanakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sebenarnya beliau alaihi salatu wasalam ingin sekali salat menghadap Ka'bah. Ya. Karena Ka'bah ini dibangun oleh kakek beliau Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi beliau sangat berkeinginan untuk sholat menghadap Ka'bah. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, karena saking inginnya beliau sholat menghadap Ka'bah. Jadi walaupun sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tapi beliau berupaya ketika berada di Mekah menghadap ke Ka'bah. Jadi begini, ya, beliau menghadap Ka'bah, kemudian di balik Ka'bah ini Baitul Maqdis. Karena beliau alaihi salatu wasalam ya ingin sekali untuk menghadap Ka'bah. Ya. Nah, satu permasalahan muncul ketika beliau berada di kota Madinah. Karena kota Makkah itu kan adanya di selatan ya. Jadi masih bisa beliau itu menghadap ke Baitul Maqdis sambil menghadap Ka'bah. Seperti ini masih apa? Lurus begitu ya, masih bisa. Tapi permasalahannya ketika beliau berada di kota Madinah enggak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Karena Madinah itu berada di antara Makkah dan Baitul Maqdis. Jadi harus apa? Harus sholat ya menghadap ke utara, ya menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Nah, jadi apa? Gak bisa lagi disiasati seperti ketika beliau berada di kota Makkah. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menghadap ke langit, ya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan arah kiblat. Sampai kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya. Ya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menghadap langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka sesungguhnya kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka. Nabi alaihi salatu wasallam menyukai kiblat itu ke arah Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan kiblat itu yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya Allah pindahkan menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ya ke arah Masjidil Haram. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah ya ke arah Masjidil Haram. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa kalau kita sholat ya di hadapan Ka'bah, artinya di dekat Ka'bah, maka wajib hukumnya untuk menghadap Ka'bah, tidak boleh kemudian belak-belok. Ka'bah itu harus di hadapan kita kalau kita bisa melihat Ka'bah. Tapi kalau kita jauh, ya jauh dari Ka'bah, Ka'bah itu tidak tampak secara langsung oleh kedua mata kita, maka yang penting kita menghadap ke arahnya. Misalnya di Indonesia, ya Ka'bah itu dilihat dia berada di arah bukan barat, ya barat atau ke laut Pasifik nanti ya. Ini agak apa ya? Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, ya Barat Laut. Ketika kita sudah mengetahui secara umum di Indonesia ini, ya arah Ka'bah itu adalah di arah Barat Laut, ya sudah cukup bagi kita untuk menghadap arah Barat Laut dan sholatnya itu sah. Walaupun kalau ditarik garis lurus ternyata agak melenceng, karena memang diberi keringanan di sana. Ya, fawalu wujuhakum syatrah, maka palingkan wajah kalian itu ke arahnya. Kalau kalian jauh ya nggak bisa melihat langsung Ka'bah, maka yang penting apa? Ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Nah, ini ketentuan yang berkaitan dengan kiblat. Nah, kemudian sebagian faedah ya, kita sebutkan sebagian faedah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal sholat, kan di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Mereka itu senang sekali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis. Wah, ini apa? Muhammad ngepek, jiplak, menjiplak ajaran kami. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu tempat suci mereka. Mereka anggap itu sebagai tempat suci. Ya, padahal dalam hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan untuk kiblat itu dipindahkan. Nah, ini orang-orang Yahudi ya, mereka beribadah ke apa di tembok ratapan yang ada di dekat Baitul Maqdis, yang ada di dekat Baitul Maqdis. Ya, mereka menyebutnya Haikal Sulaiman. Jadi dulu bekas tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini terletak di samping ini ya, di samping orang yang apa lagi menghadap ke tembok ini, tembok ratapan. Nah, itu Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa ini yang mereka coba untuk kuasai. Baik. Nah, kemudian ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam ketika turun perintah untuk memalingkan Ka'bah ini, Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat duhur di Masjid Bani Salamah. Maka kemudian waktu itu sholat duhur 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kemudian Jibril alaihi salam datang mengkhabarkan kepada beliau, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengganti kiblatnya. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis ya di arah utara, 2 rakaat yang selanjutnya, 2 rakaat terakhir menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ya. Maka kemudian masjid inilah yang disebut sebagai Masjid Kiblatain ya, Masjid Kiblatain. Artinya apa kiblatain? Masjid dua kiblat. Karena waktu itulah Nabi alaihi salatu wasalam memalingkan kiblatnya atas pemberitahuan dari Jibril alaihi salam. Ya. Namun para ulama, ada sebagian di antara mereka yang mengkritik penamaan Masjid Kiblatain. Kenapa? Ya, karena terkesan bahwa hanya masjid itu saja yang sempat menghadap dua kiblat. Padahal semua masjid yang ada di Madinah itu yang dibangun di masa Nabi alaihi salatu wasalam, Masjid Bani Salamah, Masjid Quba, Masjid An-Nabawi, semuanya merasakan dua kiblat. Ya. Namanya kiblatain kan masjid yang padanya apa? Pernah terjadi dua kiblat. Nah, itu bukan satu masjid, bukan masjidnya Bani Salamah saja. Masjid Nabawi itu juga kiblatain. Masjid Quba juga kiblatain. Karena pernah disolat apa? Salat di sana dengan dua kiblat. Baik. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur, kemudian salat asarnya beliau kembali ke Masjid An-Nabawi, beliau melaksanakan salat asar di Masjid An-Nabawi dengan kiblat yang baru. Oleh karena itu Masjid An-Nabawi awalnya di bagian selatan, ya di bagian selatan Masjid Nabawi itu dipasang atap. Ya, untuk apa? Untuk saf-saf yang pertama. Ya, jadi di saf yang pertama, ya bukan saf yang pertama, saf-saf awal untuk imam dan jamaah di saf-saf awal dibangun apa? Atap. Ini ke arah selatan. Nah, kemudian ketika kiblat itu berganti menghadap ke apa? Bukan, ini di daerah di bagian utara ya, di bagian utara. Karena kiblat kan pertama menghadap utara. Nah, ketika diganti kiblatnya, maka dibangun atap yang baru di bagian selatan. Karena sekarang kiblatnya ngadap ke selatan, karena Makkah, Ka'bah itu di bagian selatan, Masjid An-Nabawi. Maka dibangun atap yang baru. Nah, atap yang lama tidak dirobohkan. Untuk apa? Nah, ini untuk tempat tinggalnya Ahlu Suffah. Ini para sahabat yang tidak punya rumah. Ya, di antaranya siapa sahabat di antara Ahlu Suffah yang terkenal? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi bagian kiblat yang lama yang sudah diatapi, nah inilah yang menjadi tempat tinggalnya Ahlu Suffah. Nah, kemudian adapun di Masjid Quba, ya, mereka baru mengganti kiblatnya di waktu subuh. Jadi waktu zuhur itu sudah ganti kiblat, waktu asar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat di Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba mereka baru salat menghadap kiblat yang baru ketika waktu subuh. Ya, karena waktu itu baru sampai kabar kepada mereka bahwa kiblat telah berganti. Baik. Maka ketika itu ada empat golongan ya dalam menghadapi perpindahan kiblat. Yang pertama kaum muslimin, ya. Kaum muslimin mereka gampang ya, kaum muslimin itu kan mudah ya, namanya juga muslim. Muslim itu kan artinya pasrah dia, sesuai dengan aturan Allah. Maka ketika kiblat berganti, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat, ya. Selesai permasalahan, ya. Selesai permasalahan. Ya. Adapun kaum musyrikin ketika mendengar, ya, bahwa kaum muslimin salatnya menghadap ke Ka'bah, mereka senang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Ka'bah ini punya mereka. Ingat ya, waktu zaman kaum musyrikin itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi mereka senang, wah ini pindah lagi, ngadap Ka'bah, ya. Sebentar lagi mereka akan pindah agama. Kalau dulu ngadap Baitul Maqdis, sekarang ngadap Ka'bah, setelah lagi mereka akan ikut kembali kepada ajaran yang ada pada nenek moyang mereka. Ya. Adapun kaum Yahudi, ya, mereka yang sebelumnya senang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis, mereka menjadi benci kepada Nabi Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ini orang ngaku Nabi kok nyeleneh sendiri. Ya, kenapa? Karena nabi-nabi mereka, ini nabi-nabinya Bani Israel, orang-orang Yahudi, kiblatnya mana? Baitul Maqdis. Tapi mereka lupa, ya, bahwa bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kiblatnya kemana? Ka'bah. Bahkan beliaulah yang membangun Baitullah. Ya. Adapun kaum munafik, ya, mereka memanfaatkan perpindahan kiblat ini, ya, mengatakan bahwa Nabi Alaihissalam ini plin-plan. Ya, mereka mengatakan, ya, kalau misalnya menghadap Baitul Maqdis itu yang benar, ya, berarti sekarang mereka salah. Kalau misalnya menghadap Ka'bah yang benar, berarti sebelum ini dia salah. Pokoknya kaum munafik itu selalu mencari celah untuk mencela Nabi Alaihissalam. Ya, ini orang kalau tidak mengenal konsep nasikh mansukh, yani ada penghapusan syariat, nah mereka akan mengesankan, akan terkesan bahwa agama ini plin-plan. Kenapa kok dulu gak boleh, sekarang boleh? Ya, seperti khamr dahulu diperbolehkan kemudian diharamkan, mereka akan mengatakan bahwa agama ini pelin-pelan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, mereka sadar bahwa itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan, ya sudah, Allah yang berkuasa. Baik. Ini pensyariatan atau perpindahan arah kiblat. Nah, ini yang ada dalam Al-Qur'an, bagaimana ucapan-ucapan manusia ketika mereka melihat perpindahan kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, sayaqulu sufaha'u minan nas ma walahum an kiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya, yang dimaksudkan di sini adalah kaum munafikin, mereka mengatakan, kenapa mereka memalingkan kiblat mereka yang dahulunya menghadap Baitul Maqdis, ya, yang dulu mereka ambil sebagai kiblat, kenapa kemudian mereka berpaling? Maka jawabnya gampang, ya, jawabannya gampang. Lillahil masyriq wal maghrib, ya, baik arah barat, baik arah timur maupun arah barat, ya, ini semuanya milik Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau mengarahkan kita kemana. Gampang kan? Mudah sekali, ya. Itulah karena mereka tidak percaya dengan Nabi alaihi salatu sebagai utusan Allah, berbeda dengan kaum mukminin. Sami'na wa ta'na, ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya, di antara hikmah pergantian kiblat ini, wa ma ja'alnal kiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala akibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Dan tidaklah kami menjadikan apa yang menjadi kiblatmu sekarang ini melainkan agar kami menampakkan siapa yang sebenarnya mengikuti Rasul dan siapa yang pada hakikatnya dia membelot, ya, dalam hatinya menyimpan kekufuran, ya, selama ini dia mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasalam, tapi pada hakikatnya dia menolak, ya, kerasulan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Dan perpindahan kiblat ini terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang beriman, mereka dengan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi ada muncul satu permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di antara kaum muslimin ada yang sudah meninggal dunia sebelum kiblat itu dipindahkan. Ya. Maka apakah sholat mereka diterima atau tidak? Ya, ini jadi permasalahan. Tanda tanya. Oh, sholatnya ternyata sekarang ngadap Ka'bah. Gimana yang dulu sholatnya ngadap Baitul Maqdis? Apakah sholat mereka diterima atau tidak? Kita akan dapati jawabannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Bagian 2 ya.